Memang saja urusan politik, ya. Sepakat. Jangan ngomong politik di masjid. Nomor 8 saja. Paham? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin yaudillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ingin bercerita saja tentang surah Al-Imran yang masyhur. Saya kira juga rata-rata hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Qulillahumma malikal mulki tuhtil mulka mantasha wa tansihul mulka mimman tasha wa tu'izzu mantasha wa tudillu mantasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini turun ketika Yahudi di Madinah, apa yang bahasa Betawinya sirik itu kira-kira, ya iri, tapi juga gak berani. Karena setelah Rasulullah SAW menguasai Mekah atau Fathu Makkah, Rasul bilang, insya Allah setelah ini kita akan kuasai Faris wa Rum, Persia dan Romawi. Kalau sekarang kita kuasai Amerika dan Eropa. Sontak orang-orang Yahudi di Madinah khususnya berkata, hai hai hai hai, mustahil Muhammad menguasai Persia dan Romawi karena mereka lebih kuat dan lebih perkasa daripada pasukan Islam. Lalu turunlah ayat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah setelah umat Islam dimenangkan di Jakarta, insya Allah dimenangkan juga untuk Indonesia. Mana mungkin, kata dia. Partai lo sedikit, duit lo sedikit, survei lo sedikit. Jangan khawatir. Ayat ini menjadi tasbih, menjadi hiburan bagi Rasulullah dan umat Islam. Ayat ini menjadi modal kekuatan kebangkitan Rasulullah dan para sahabat sehingga tidak lama kemudian di masa umat depan tok, tidak lama kemudian runtuhlah kekuasaan Persia dan kekuasaan Romawi dan tidak pernah bisa menduga pola dari kira-kira jamaah dan makmum yang ada di sini takut gak sama uang dia? Dia banyak duitnya kita. Di Jakarta sudah kita buktikan duit dia kagak laku, bahkan sapi atau kerbau mereka oleh orang Pulau Seribu. Yang namanya orang Pulau Seribu kan kebanyakan makan ikan. Kalau ditawarin daging diambil enggak? Tapi karena keimanan mereka, karena keyakinan mereka, ditolak itu sapinya orang oleh orang Pulau Seribu. Kalau umat ada akidah di dalam jiwanya, ada keyakinan yang kuat kepada Tuhannya, gak ada lagi pertanyaan uang impiro. Dan insya Allah ke depan selama umat bersama para dai-nya, bersama para ulama-nya yakin dengan tauhid uluhiyahnya, qulillahumma, insya Allah kekuatan dari langit akan datang dan menangkan kita semua. Waktu bilang Allahumma, Allahumma sebetulnya ini ya Allah itu artinya, cuma dalam nahwu ada ikhtisas, di asmaillah dan jari. Kalau hasbun tidak iya itu dihapus, biasanya diganti dengan mi. Jadi yang mestinya ya Allah menjadi Allahumma. Tinggalkan yang mana punya dulu, yang penting maknanya dulu. Ketika kita bilang Allahumma, ini artinya semua sifat-sifat mulia Allah yang tak terhingga jumlahnya itu sudah kita wakili dengan kata-kata Allahumma. Jadi waktu kita bilang Allahumma, ingin dimenangkan, ingin dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat bilang Allahumma, di situ kita mengakui bahwa cuma Allahlah yang maha suci dengan semua kesempurnaannya, dan kita jauhkan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berjalan itu harus mantap. Kalau sudah menyebut Allahumma, jangan ada lagi keraguan di dalam hati bahwa semua permintaan kita insya Allah dengan izinnya akan dikabulkan olehnya. Tu'til mulka man tasha, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Di sini tu'ti artinya bukan terlik. Allah berikan, tetapi juga Allah bisa cabut kapan saja. Misalnya Fir'aun boleh berkuasa, Namrud boleh berkuasa karena Allah berkehendak. Tapi bukan berarti dia berdiri sendiri. Allah bisa ambil kekuasaannya kapan saja, sebagaimana Allah juga bisa kasih kekuasaannya kapan saja. Saat berkuasa, Allah juga bisa matikan dia kapan saja. Nah, apa yang terjadi sekarang, tidak usah khawatir. Siapapun kekuatan lawan yang tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Tengku, insya Allah rontok di hadapan kekuatan akidah umat Islam yang yakin kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun cacat dalam sifatnya. La ilaha illallah. Angkat satu jari. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saran saya harus dari kemarin-kemarin, tapi boleh malam hari ini sampai selama hari-hari pemilu ini, di mana kekuatan sihir sekarang sedang bergerak di Indonesia. Sihir lewat TV dengan mata satunya, sihir lewat uang, sihir lewat survei, sihir lewat iklan, sihir dengan kekuatan hitam sekarang sedang bekerja. Insya Allah tidak ada kekuatan sihir yang bisa bertahan di hadapan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak minimal 100 kali di siang hari dan 100 kali di malam hari. Siap? Siap apa? Siap-siap aja kalau kita di siap-siap apa? Baca tahlil berapa kali? Minimal 100, mestinya sih 1000. Karena kekuatan yang kita hadapi bukan cuma kekuatan dari dalam saja, tapi kekuatan dari luar yang sedang takut pada bangkitnya umat Islam di Indonesia. Dan umat Islam Indonesia tidak punya apa-apa kecuali punya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau cuma punya Allah, berarti tidak boleh lepas sedikit pun dari kalimat tahlil, kalimat tauhid. La ilaha illallah. Siap baca minimal 100 kali setiap hari? Siap baca tahlil minimal 100 kali di malam hari? La ilaha illallah. Setelah itu teruskan. Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tansibul mulka mimman tasha. Kata-kata nazra itu artinya mencabut paksa dari orang yang tidak menghendaki mencabut kekuasaan. Nazar dicabut paksa. Allah mampu mencabut kekuasaan dari siapa saja. Dan insya Allah tidak ada jalan untuk menggantikan kekuasaan yang penuh dengan kezaliman, kekuasaan yang penuh dengan kemunafikan, kekuasaan yang penuh dengan kebohongan, kecuali dengan kalimat ini. Sebab yang kita hadapi kebanyakan adalah kemunafikan di sekeliling kita. Betul? Insya Allah dengan kalimat ini kita akan diberikan jalan terang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bisa cabut paksa kapan saja. Bisa dicabut kekuasaannya, bisa juga dicabut nyawanya orang itu kapan saja. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Yang namanya kekuatan yang tidak pernah bisa terkalahkan juga cuma Allah yang menentukannya sebagai Al-Aziz. Waktu itu mentesha yang namanya kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan cuma Allah yang bisa mengambilnya, dan itu dengan cara yang mudah kapan saja, seperti Fir'aun dengan semua panglimanya ditenggelamkan di laut walaupun Musa tidak punya pasukan. Yakin pada Allah, yakin pada kisah Musa alaihissalam. Fir'aun dan bala tentaranya beserta panglimanya ditenggelamkan di laut. Wanuriu anamun naga Allah. Dan aku akan berikan kekuasaan setelah itu untuk orang-orang yang dilemahkan selama ini. Dan dilemahkan tidak disebutkan Bani Israel di situ. Artinya ayat ini berlaku untuk semua kaum. Kalau Allah tak memberikan kekuasaan, walaupun kita lemah, walaupun kita tidak punya senjata, tapi kita yakin pada kekuasaan Allah, insya Allah tidak perlu perang, tidak perlu terjadi chaos, tidak perlu terjadi apapun. Seperti mereka sedang ketakutan dalam mengancam lewat semua kekuasaannya, mengancam lewat semua kekuasaannya, insya Allah dengan izin Allah dikalahkan semuanya. Allahu Akbar. Biar kita khair. Inna ta'ala kulli syai'in. Sudah. Al-khair di sini artinya bahwa kebaikan di balik semua kekuasaan cuma Allah yang memberinya, dan cuma Allah yang hanya bisa memberikannya. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Indonesia dikuatkan dengan Islam, dan mudah-mudahan Allah mampukan kita umat Islam bersatu, dan lebih khusus terutama pada para pemimpinnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermakna buat kita semua. Sudah jam berapa sekarang? Jam 11, waktunya untuk istirahat. Jangan takut, besok akan sholat subuh baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر أمة محمد. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم انصر أمة محمد. اللهم وحد صفوف أمة محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kata orang Yahudi, tidak cukup buat si Muhammad itu Mekah dan Madinah, tapi tidak lama kemudian Persia dan Romawi dikuasai oleh umat Islam, dan insya Allah menjelang 100 tahun runtuhnya khilafah Islamnya, kebangkitan umat Islam akan bangkit lagi di muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.